السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أين وصلنا؟ الإيمان S Ya Sunnah Rahman Rahim. Gal Al-Iman. Jadi kita sudah jelaskan pada pelajaran yang lalu bahwasanya yang namanya iman itu adalah atas diqul jazim. Itu keyakinan yang pasti. Bikul lima ulima bidarurah. Dengan segala yang dapat diketahui dengan hanya memandangnya saja. Maji'un Nabi bihi min indillah, di mana kedatangan Nabi SAW dengan keimanan itu, dengan segala yang dibawa oleh Nabi itu, benar-benar datangnya dari Allah. Jadi itulah keimanan. Jadi bukan semua orang Muslim itu mukmin, dan bukan seorang mukmin itu tidak. Kalau seorang mukmin pasti Muslim, tapi bukan pasti setiap orang Muslim itu mukmin. Jadi ini zaman yang benar-benar sudah dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismu wa la minal imani illa rasmu wa la minal qur'ani illa darsu madhhabuhum nisa'uhum qiblatuhum dirhamuhum. Jadi kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman akan terjadi suatu waktu di mana pada saat itu tidak tersisa daripada keislaman kecuali namanya saja. Kita lihat sekarang. Jadi kalau dilihat dari KTP-nya sih Islam, tapi enggak sholat. KTP-nya Islam, tapi enggak pakai jilbab. KTP-nya Islam, tapi dia pacaran. Bahkan yang namanya pacaran sekarang menjadi sebuah iklan. Nah, ini kan luar biasa. Iklan yang terbaru itu dikatakan, mau kamu membonceng pacarmu? Nah, karena apa? Ada hadiah sepeda motor. Nah, jadi dijadikan sebuah iklan, sesuatu kebanggaan seakan-akan berbuat maksiat itu. Ini sudah zamannya sekarang ini. La yabqa minal Islam illa ismu. Wala minal iman illa rasmu. Keimanan tidak tersisa kecuali cuma bentuknya saja. Pakai jilbab tapi suka ngerumpi. Pakai jilbab tapi dia itu suka menghina, mencaci maki. Kata-katanya selalu menyakitkan. Seorang da'i di atas mimbar tapi kata-katanya gak pantas untuk diucapkan. Kata-katanya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Jadi rasmu, iman itu cuma bentuknya saja. Harusnya yang semacam itu mukmin, tapi nyatanya demikian. Wala minal Qur'an illa darsuh. Qur'an itu cuma dibaca saja, tadarusan seperti ini, tadarusan. Tapi enggak diresapi, enggak dijalankan maknanya, perintahnya. Sesuatu yang dilarangnya itu dilakukannya. Nah, itulah maksud daripada firman Allah Ta'ala yang mengatakan bahwasanya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini adalah sesuatu yang diasingkan, dijauhkan. Nah, ini artinya mereka tidak menjauhkannya secara fisik. Di setiap rumah ada Al-Quran, tapi tidak pernah dibaca kecuali setahun sekali. Itu pun cuma dibaca saja tanpa berusaha memahami artinya. Tapi ajaran Al-Quran itu sendiri tidak dilaksanakan. Oleh karenanya, ini dua hal yang tidak akan terlepas. Tidak akan bisa dirubah. Orang Yahudi tahu, orang Nasrani tahu. Kekuatan Islam itu ada pada dua hal. Yaitu Al-Quran dan keluarga Nabi. Bukan Al-Quran dengan hadis Nabi. Hadis Nabi masih bisa dirubahnya. Sehingga ada hadis yang namanya maudhu. Tetapi di sini yang lebih kuat yaitu riwayat Imam Muslim di dalam hadis As-Saqalain, Kitabullah wa itrati ahli baiti. Kitab Allah yang berupa Al-Qur'an dan keluargaku ahlul bait yang sekarang ini berbentuk para habaib semuanya dan para syaraif itu, mereka itu menjadi suatu tauladan. Kalau kita berpegang kepada keduanya, kita tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Maka kedua hal ini berusaha oleh mereka, musuh-musuh kita, supaya dijauhkan daripada masyarakat muslim. Memang benar, bukan semua habaib itu dijadikan sebagai taulah dan tidak. Akan tapi habaib yang masih berpegang teguh dengan ajaran nabinya, datuknya Nabi Muhammad SAW. Karena sekarang banyak habaib, tapi akidahnya sudah menceng atau sesat. Seperti akidahnya Syiah atau Wahabi. Jadi bukan semacam itu, tidak. Akan tapi habaib yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis As-Saqalain itu adalah para habaib yang mengikuti ajaran datuknya yang datang dari Hadramut sana atau dari mana saja, tapi yang penting ajarannya itu tidak melenceng. Bukan seperti mereka itu yang akidahnya sudah berubah, tidak. Nah, jadi itulah maksud daripada sabda Nabi SAW, walan yaftariqa hatta yarida alal haud. Tidak akan berpisah antara keduanya sampai keduanya itu akan bertemu denganku nanti kelak di telagaku Al-Kausar. Jadi artinya kebenaran daripada Ahlul Bait bahwa mereka itu menjadi tauladan itu enggak bakalan terpisah daripada kebenaran Al-Qur'an. Itu maksudnya. Jadi sekarang seperti itu. Yang terjadi seperti itu. Al-Qur'an cuma dibaca, bahkan Al-Qur'an dilombakan. Ya kan, nanti yang juara dapat hadiah umroh, tapi cuma dibaca nggak diresapi, itu apa gunanya, apa faedahnya? Kemudian kiblatuhum nisa'uhum, kiblatnya mereka itu adalah perempuannya. Sekarang kan apa katanya istri sekarang ini, yang apa katanya suami cuma 15%, 85% apa katanya istri. Bahkan sekarang banyak suami yang takut kepada istri. Bahkan ketakutannya seorang suami kepada istri sampai terbawa ke padang mahsyar katanya. Iya, seperti Gus Dur pernah cerita katanya. Ketika di padang mahsyar sudah diarahkan, ada yang ke surga, ada yang neraka semuanya. Ada satu golongan tetap di suatu tempat. Akhirnya ditanya, loh kamu kok gak pergi ke neraka, gak pergi ke surga? Kok tetap di sini saja? Eh, tahu-tahu mereka mengatakan begini, ya habis sama istri kami suruh di sini katanya. Dari saking takutnya. Itu sebuah gurauan, bukan bukan serius. Tidak usah bilang ya Allah lah. Cuma dari saking takutnya. Masa mau beli kaos dalam saja pakai bilang sama istri dulu. Mau beli apa-apa bilang sama istri. Mau keluar, keluar dulu ya, izin ya. Kok izin? Masa suami izin? Enggak kebalik, istri yang harus izin. Nah, tapi sekarang istri mau keluar kemana saja enggak pakai izin sama suami. Suaminya kalau mau keluar izin dulu. Nanti kalau sudah mau balik, waktunya balik, harus balik walaupun ada apa-apa. Ditanya, kenapa kok kamu buru-buru? Iya, aku sudah janji sama istriku. Nah, itulah zaman sekarang ini. Nah, tapi itu mereka-mereka yang tidak mendapatkan istri dari kalangan santriwati dalwa. Ya. Nah, kalau dari santriwati dalwa enggak seperti itu insya Allah. Nah, jadi insya Allah kalian termasuk yang 15%. Nah, jadi yang bisa memberikan segala macam kendali kepemimpinan dalam rumah tangga itu kepada suami, bukan pada istri. Karena Nabi SAW telah bersabda, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atun. Tidak akan beruntung yang namanya satu gaum, satu golongan, kalau yang mengendalikan mereka, memimpin mereka itu adalah seorang wanita. Nggak bakal bahagia. Itu sudah doanya Nabi, pernyataannya Nabi. Jadi nggak mungkin luput, nggak mungkin meleset. Oleh karena itu, jadi biarkan yang namanya kepemimpinan berada di tangan suami, bukan di tangan kita. Kemudian, mazhabuhum dirhamuhum. Jadi mazhabnya mereka itu, siapa yang punya dirham, itu mazhabnya mereka. Pikiran mereka dari mulai pagi sampai malam uang. Uang, uang terus. Itu yang dipikirkan. Gak ada keinginan untuk mendapatkan akhirat. Misalnya, kamu gak pernah terpikirkan, kan, pernah terpikirkan kamu ingin berjumpa dengan Nabi misalnya di dunia. Gak ada yang semacam itu. Tanya kepada orang sana, boro-boro. Mereka itu punya pikiran semacam itu. Pikiran untuk umroh saja. Untuk ziarah Nabi saja. Itu nanti, nanti dulu kalau sudah banyak uangnya baru ke sana gitu. Itu orang sekarang. Alhamdulillah. Ya, semoga kita semua diselamatkan dari yang semacam itu. Wa yutlaku aidan ala at-tasdiqi bil janan wal iqrar bil lisan wal amal bil arkan. Dan juga bisa diartikan keimanan itu yaitu keyakinan dengan hati, pernyataan dengan lidah, dan tindakan dengan anggota badan. Arkan itu anggota badan maksudnya. Nah, jadi yang namanya iman itu harus melalui tiga tahapan sekaligus. Yang pertama kita harus yakin dengan hati, bukan cuma dengan lisan. Kalau yakin dengan lisan saja, dengan kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tapi dalam hati tidak beriman, maka itu namanya seorang munafik. Ya. Seorang mukmin itu adalah yang beriman dari hatinya, diikuti dengan lisannya, dilaksanakan dengan tindakan dari semua anggota badannya. Jadi kalau seumpama dia itu beriman tapi di hatinya saja tanpa lisannya, nah itu berarti mukminun indallah. Ya menurut yang mu'tamad itu mukminun indallah. Karena mengucapkan dua kalimat syahadat itu apakah syartun li ijra'il ahkam ataukah syartun li tasdik atau li sehatil iman. Itu ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan yang namanya mengucapkan dua kalimat syahadat itu adalah syarat untuk sahnya suatu keimanan. Dan itu mazhab Abi Hanifah. Sedikit ulama yang berpendapat semacam itu. Artinya apa? Kalau dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, walaupun dalam hatinya percaya, yakin dengan keesaan Allah, terutusnya Nabi Muhammad SAW, maka tetap dia bukan seorang mukmin. Nanti dia akan berada di dalam neraka selama-lamanya. Tapi yang mu'tamad tidak semacam itu. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya mengucapkan dua kalimat syahadat itu adalah syartun li ijra'il ahkam. Sebagai syarat untuk kita memperlakukan segala macam hukum yang berkaitan dengan keislaman. Artinya apa? Kalau dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat berarti wajib sholat. Kalau dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, kalau dia meninggal harus kita sholati. Kita kuburkan di antara pekuburan kaum muslimin. Boleh kita menikahkannya dengan anak-anak kita. Karena dia seorang muslim atau muslimah. Gitu. Nah, itu maksudnya. Dan itu yang muktamad. Nah, sehingga dari sinilah maka berbeda pendapat ulama di mana Kak Abi Thalib, paman Nabi. Ada yang mengatakan Syekh Abi Thalib itu berada di neraka karena apa? Syartun li ijra'il li sihatil iman, mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi yang muktamad tidak. Yang muktamad adalah Abi Thalib berada di surga nantinya walaupun dia itu akan diazab karena dia tidak menampakkan keimanan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan Al-Habib Ahmad bin Hasan Atos di dalam kitabnya pernah beliau itu bercerita, saya pernah bermimpi Imam Ali karamallahu wajhah dan aku bertanya kepada Imam Ali tentang dua hal. Yang pertama, di manakah letak makam yang sebenarnya dari makam Sayyidatuna Fatimah Zahra? Yang kedua, Abi Thalib termasuk yang selamat ataukah tidak selamat? Artinya termasuk yang berada dalam surga nantinya atau berada dalam neraka selamanya? Maka yang pertama dijawab oleh Imam Ali gal yang benar, karena pada waktu Sayyidah Fatimah Az-Zahra meninggal dunia, maka beliau itu membuat beberapa makam sehingga samar di manakah makamnya Sayyidah Fatimah yang sebenarnya itu. Ada yang mengatakan di hujrah Nabi, ada yang mengatakan di bagi, ada yang mengatakan di tempat lain. Nah, akhirnya Imam Ali mengatakan yang benar makamnya Sayyidatuna Khadijah adalah berada di bagi, di pinggir makamnya Sayyidina Hasan, di pinggir makamnya pamannya Nabi Sayyidina Abbas, di pinggir makamnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Nah, itu di situ, satu tempat itu. Jadi semoga kalian nanti berziarah ke tempat itu. Nanti Sayyidina Fatimah di situ. Jadi yang benar dibagi, bukan di makamnya, bukan di sebelah makamnya Nabi, tapi dibagi. Dan alhamdulillah kemarin adalah hari kelahiran Sayyidatuna Fatimah Zahra. Nah, semoga lahir daripada hari kemarin dan keberkahan hari kemarin tanggal 20 Jumadil Tsaniyah, kalian mendapatkan keberkahannya sehingga akan terlahirkan Fatimah-Fatimah berikutnya insyaallah, dan termasuk pencinta-pencinta beliau, termasuk pengikut-pengikut beliau yang mengidolakan beliau dan dibangkitkan nantinya bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sobat jam itu. Sedangkan ketika ditanya apakah Abi Thalib termasuk yang selamat, gal iya. Alhamdulillah, kata Imam Ali, alhamdulillah beliau termasuk yang selamat. Jadi artinya apa? Walaupun diazab karena dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi keimanannya dalam hati itu sudah dihitung, terhitung oleh Allah Ta'ala. Oleh karenanya, maka ulama mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya mengucapkan dua kalimat syahadat itu syartun li ijra'il ahkam. Jadi syarat untuk seseorang itu diberlakukan kepada dirinya hukum-hukum Islam. Jadi artinya kalau dia itu meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan muslim, wajib disolati, wajib dikafani, wajib dimandikan, dan wajib dikuburkan di antara pekuburan kaum muslimin. Itu maksudnya. Dan boleh dia itu dikawinkan dengan salah satu daripada putra kita karena dia seorang muslim atau muslimah. Warkanul iman sittatun. Dan rukun daripada keimanan itu ada 6. Antu'mina billah. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Ingatkan, beriman, yakin dengan adanya Allah. Harus, setiap orang harus yakin. Jadi kalau kalian itu ditanyakan apakah kalian itu yakin dengan adanya Allah? Yakin? Yakin. Nah, jadi kalau semua yakin berarti beriman. Kalau enggak yakin berarti kurang keimanannya. Nah, jadi misalnya begini, Ustaz tanya kepada kalian. Apakah kalian yakin Ustaz Segap itu ada di musala? Bagaimana kalian yakin? Kadang lihat langsung kan? Nah, masalahnya kan Allah tidak melihat, dilihat langsung. Nah, maka kalian harus mencari tahu, mencari sebuah fakta yang menguatkan keyakinan kalian bahwasanya Allah itu ada. Dan untuk itulah kehidupan di dunia ini. Jadi makanya kenapa yang namanya keimanan itu berkurang dan bertambah. Berkurang dengan maksiat, bertambah dengan taat. Karena apa? Karena yang berkaitan dengan Allah itu sangat mulia. Hati yang penuh dengan kotoran, maka tidak mungkin dia itu akan mendapatkan nadarat daripada Allah SWT. Hati yang penuh dengan kotoran, yang penuh dengan noda dosa yang berkaitan dengan hati itu, maka tidak mungkin dia itu akan bermimpi Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa demikian? Sangat mulia. Yang namanya Allah dan Nabi itu sangat mulia. Nah, oleh karenanya, tatkala dia tambah taatnya, tambah keimanannya. kurang taatnya, kurang keimanannya. Karena apa? Berkaitan dengan sesuatu yang mulia. Jadi tambah ketaatannya, tambah keimanannya. Berkurang ketaatannya atau bermaksiat ya, maka berkurang pula keimanannya. Jadi setiap hari, setiap saat seperti itu. Dan semoga kita termasuk yang bertambah dan bertambah. Bertambah dan bertambah, sama sekali tidak pernah berkurang. Oleh karena kan yang namanya keyakinan itu adalah keimanan. Yakinkah kita dengan adanya Allah? Apa buktinya? Setiap orang harus mencari tahu itu. Banyak di antara ulama yang mengatakan, bima arafta rabbak, dengan apa kamu itu mengetahui Tuhanmu? Mereka setelah meneliti beberapa hal, bertafakur dengan beberapa hal, akhirnya mereka tahu ternyata ada Allah di sana. Di antaranya adalah mereka itu mengatakan, araftu rabbi binakdil azaim. Aku tahu dengan adanya Allah SWT sebagai Tuhan kita, karena apa? Terbatalnya segala rencana yang sudah direncanakan. Dan itu semua orang punya pengalaman sendiri-sendiri. Dan itu menunjukkan bahwasanya ternyata kita tidak bisa melaksanakan apapun yang menjadi keinginan kita. Karena ada zat yang di atas sana yang maha melaksanakan apapun yang menjadi keinginannya, bukan keinginan kita yang terlaksana. Buktinya berapa banyak? Kita sudah berencana, kita mau berangkat hari ini ke sini-sini sebagainya. Terencanakan, sudah matang, akhirnya enggak jadi. Kita rencana begini-begini, akhirnya enggak terlaksana. Nah, itu kan berarti sebuah bukti. Bahwasanya di atas sana itu ada mudabbir. Ada yang mengatur semuanya. Kita hanya menjalankan saja. Kenapa yang namanya manusia itu bermacam-macam? Rupanya satu dengan yang lain tidak mirip. Ada yang mirip di dunia ini? Enggak ada. Walaupun kembar, pasti ada yang beda. Kok bisa? Padahal kalau manusia yang menciptakan, bisa jadi sama semuanya. Kalau semua sama semuanya, susah kita mau bedakan, mau manggil apa-apa kita. Mungkin kita panggil Fatimah 1, Fatimah 2, Fatimah 3, Fatimah 4 gitu. Nah, gak susah jadinya. Nah, tapi kalau ciptaan Allah Ta'ala itu tidak sama. Satu dengan yang lain tidak sama. Oleh karena kita lihat kenapa KTP yang sekarang itu pakai apa? Pakai sidik jari. Kenapa demikian? Karena jari seseorang itu antara satu dengan lainnya gak ada yang sama. Antara orang tua dan anak, gak ada yang sama. Antara saudara, gak ada yang sama. Jadi, yang ada seperti guratan di dalam tangan kamu, di dunia ini cuma satu. Gak ada duanya. Fem, nanti yang lahir, gak seperti punya kamu juga. Beda. Nah, oleh karena yang paling akurat itu bukan tanda tangan. Tanda tangan bisa dipalsukan. Tapi kalau guratan tangan ini gak bisa dipalsukan. Kenapa? Ciptaan Allah. Itulah, dengan kita melihat semacam itu, oh, luar biasa ya, tafakur. Nah, itu tafakur. Itu kalau kita berusaha mencari tahu atau berusaha untuk mendapatkan makrifat Allah SWT dengan cara tafakur, nah, itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, tafakkuru sa'ah khairum min ibadah sanah. Tafakur sesaat itu lebih baik daripada kita beribadah selama satu tahun. Kenapa? Belum tentu ibadah kita itu meningkatkan keimanan. Tapi kalau tafakur, pasti meningkatkan keimanan. Di antara tandanya juga, kita makan kan bermacam-macam kita makan. Dari mulai nasi, indomie, bakso, Fanta merah, ya kan? Tapi keluarnya sama warnanya. Siapa yang ngatur? Kok bisa? Kita tanam biji mangga, keluarnya mangga bukan manggis, ya kan? Ada keluar manggis? Seekor ular melahirkan juga? Ah, kok bisa? Siapa meletakkan janin itu? Kok bisa tepat? Nah, coba kalau seumpama seekor kucing melahirkan seekor harimau, akhirnya kan ibunya sendiri takut sama anaknya. Nah, jadi itu semua tidak terjadi. Kok bisa? Siapa yang mengatur itu semuanya? Nah, tapi kalau ciptaan manusia, kita lihat. Berapa banyak yang namanya KUHP itu yang ada di, yang menjadi apa, menjadi kerjaan daripada anggota MPR itu diroba-roba terus. Kenapa ciptaan manusia? Kenapa HP itu gak dilaksanakan, diciptakan sekaligus, gak usah keluar yang baru-baru lagi? Kenapa? Karena kebutuhan manusia itu bertahap. Begitu pula pengetahuan manusia juga bertahap. Dulu nggak ada yang namanya HP. Zamannya Ustadz tahun 95, nggak ada HP. Yang ada itu telepon. Jadi nggak ada terkirakan yang namanya HP bisa ngelihat, ada 3G dan sebagainya. Nggak ada, pada waktu itu nggak ada. Ustadz pertama memegang HP itu tahun 98. Itu pun HP yang besar itu, berat. Dan itu pun masih mahal, harganya 5 juta. Jadi harganya 5 juta, padahal besar 5 juta. Jadi yang punya itu terbatas, hanya beberapa orang saja. Sekarang, kalau sama Ustadz bawa HP itu, Ustadz berikan kepada kalian, enggak bakal mau kalian. Nah, kenapa demikian? Dulu enggak warna, kemudian warna. Kalau sudah warna, diburu orang. Sekarang warna, semuanya warna, enggak ada yang enggak warna. Ada HP enggak warna? Ada, tapi udah enggak laku sekarang. Atau kalau laku pun barunya 250 paling gitu. Ya kan? Terus ada HP yang ada 3G-nya, ada yang enggak ada kamera depannya, ada yang enggak ada. Terus meningkat terus. Nah, nanti 10 tahun lagi lebih lagi. Jadi tambah waktu, tambah berkembang teknologi. Kenapa? Ciptaan manusia. Tapi ciptaan Allah Ta'ala dari awal sudah langsung bagus. Enggak perlu di-update lagi sudah. Nah, tapi kalau kita lihat nih, fitur-fitur yang ada di internet itu, nanti suatu waktu harus di-update. Kenapa demikian? Ada perubahan. Ini lebih bagus dan sebagainya. Selalu terus ada perubahan. Ciptaan manusia. Tapi kalau ciptaan Allah, perlu di-update kamu. Nanti sebulan sekali misalnya, kepalanya di bawah, kaki digantung di atas gitu. Untuk ngupdate gitu. Enggak ada kan? Nah, itu ciptaan Allah Ta'ala. Itu semua jadikan pikiran, tafakur. Oh, berarti itulah ciptaan Allah. Gitu. Kita lihat bagaimana bumi. Bumi itu berada di antara langit dan langit. Antara langit dan langit. Nah, jadi kalau semua kamu katakan langit itu di mana? Kalau kamu katakan di atas benar, dikatakan di bawah juga benar. Karena bumi itu berputar. Bumi itu antara langit dan langit. Langitnya itu begini. Bumi di salah satu yang kecil di antara langit itu. Nah, tapi bukan kita bisa katakan bahwasanya langit itu ada dua. Ada langit atas, langit bawah. Enggak ada langit bawah. Tapi semuanya di atas. Kalau kamu pengen lihat langit yang di bawah sana, maka kamu pergi yang pas posisinya di bawah kita. Nah, mungkin yang di Indonesia ini, pas posisinya di bawah kita itu adalah di Hawaii, di Amerika sana. Nah, kalau kamu pergi sana, berarti apa? Langitnya di atas atau di bawah? Di atas. Yang di Indonesia sekarang di bawah. Nah, tapi kalau kita pergi ke Indonesia, di atas lagi langitnya. Karena apa? Namanya bumi itu bundar. Fem, jadi bumi itu bundar. Jadi kalau sini Indonesia, di sini itu Hawaii. Nah, jadi yang di Hawaii itu langitnya di mana? Di atas atau di bawah? Di atas kan di bawah. Tapi kok dari kita sini bawah? Kok bisa gitu loh? Berputar. Coba berhenti sebentar aja. Kenapa kok kita katanya bumi itu berputar? Kok kita enggak goyang-goyang sih? Kenapa demikian? Dari saking cepatnya. Coba dilambatin. Siapa yang bikin cepat itu? Coba lambatin dikit aja gimana kira-kira? Nah, itu kan semua perlu dipikirkan gitu loh. Bintang-bintang yang ada di atas langit itu ada berapa jumlahnya? Ribuan? Jutaan? Triliunan? Ketahuilah bahwasanya manusia dari mulai diciptakan dari Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Ternyata jumlahnya bintang yang ada di atas sana itu lebih banyak daripada jumlahnya manusia, populasi manusia yang pernah ada. Sampai hari kiamat nanti. Kenapa antara satu dengan yang lain tidak berbenturan? Padahal satu kali bintang saja itu melebihi daripada besarnya dunia 100 kali. Sehingga di situ kita bakal tahu bahwasanya Allah itu maha besar. Kita kan sering sholat Allahu Akbar, ya kan? Tapi tidak dihayati. Besarnya itu seperti apa? Allah itu maha besar. Maha besar itu seperti apa? Ciptanya aja sangat besar. Bagaimana dengan Allah? Nah, itu kan bisa kita ambil. Satu bintang saja, itu bumi 100 bisa masuk ke dalam satu bintang. Nah, padahal bintang yang ada di sana itu ada triliunan. Dari antara bumi sampai ke langit itu berapa lama jauhnya. Padahal langit itu masih ada langit 1, langit 2, langit 3, sampai langit 7. Kemudian ada arsy Allah. Ada Sidratul Muntaha. Jadi itu semua kok dipikirkan. Itu akan mendekatkan diri kita pada Allah. Akan membuka segala macam keyakinan bahwasanya memang benar segala sesuatu itu ditentukan oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi, nah itulah, jadi tafakkur itu menguatkan keimanan. Nah, jadi kita harus beriman. Jadi ingat, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah wa malaikatihi dan kepada malaikatnya, wa kutubihi dan segala macam kitab-kitabnya yang diturunkan, wa rusulihi dan semua rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan hari akhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan dengan kadar bahwasanya yang baik maupun yang tidak baik yang sudah ditentukan Allah Ta'ala itu semata-mata datangnya dari. Kalau kita beriman dengan rukun iman yang ke-6 ini, itulah maksud Allah, Nabi SAW berfirman, al innal mu'mina la yakhaf. Sesungguhnya orang beriman itu tidak takut. Takut kepada siapa? Sama seperti kalau semua saat katakan kan, kamu bangun malam takut. Kenapa? Kadang-kadang ada bayangan. Bayangan kucing aja disangkanya pocong. Jadi kucing disangkanya pocong gitu. Nah, itu kenapa? Ketakutan semacam itu karena enggak yakin dengan adanya Allah. Kalau misalnya kalian tuh bangun malam disertai, ditemani oleh Ustaz Sigap sama Habib Zain, 2 orang langsung. Takut? Enggak takut kan? Cuma merasa malu kan? Gitu. Bisa jadi rambutnya ke atas gitu. Takut enggak ada lagi. Nah, kenapa? Aman, ada 2 orang. Yang menemani dia. Nah, jadi yang semacam itu, kenapa tidak dinisbahkan kepada Allah? Kemanapun kita berada, bersama Allah. Itulah maksud daripada sabda Nabi SAW, innal mu'mina la yakhaf. Sesungguhnya orang mukmin itu sama sekali tidak ada rasa takut. Kita jalani, kita harus berani. Jadi jangan takut pada manusia, karena apa yang menentukan bukan manusia, tapi Nabi SAW sudah menjelaskannya kan dalam hadis. Inistama'u, seumpama mereka semua berkumpul. Mereka ini siapa dimasukkan Nabi? Hadis sebelumnya akan menjelaskan apa itu? Inistama'al insu wal jinnu. Ala an yanfa'uka bisya'in lam yanfa'uka illa bisya'in qad katabahullahu lak. Kalau seumpama manusia semuanya berkumpul, bersatu di dalam memberikan sebuah kemanfaatan kepada kamu, kalau Allah tidak menadirkan, bisa terjadi? Wa nisama'u ala an yadurruka bisya'in lam yadurruka illa bisya'in qad katabahullahu alaik. Kalau semua mereka semua berkumpul untuk memberikan sebuah kemadaratan kepada kamu, kalau Allah tidak berkehendak, bisa terjadi? Kenapa kita takut? Fem, jadi beruntung kalau kita itu dekat kepada Sang Khalik. Fem, nah, jadi kuncinya di sini, segala macam kebahagiaan, segala macam keamanan, segala macam kesontosaan itu adalah terikatnya kita kepada Allah. Fem, orang kalau sudah bersambung kepada Allah, tidak ada takut, sama sekali tidak ada takut. Tidak takut kepada rezeki yang mau dimakan. Tidak takut kepada sesuatu yang akan dihadapinya. Tidak takut. Jadi, sekarang ini yang kalian harus camkan baik-baik, tancapkan dalam hati kamu baik-baik adalah berusaha menguatkan keimanan kamu sehingga kamu merasa dimanapun kau berada bersama Allah. Allah mai, Allah nadiri, Allah syahidi, Allah garibu minni. Jadi Allah selalu bersamaku. Rasakan itu, resapi, Allah bersamaku. Bukan Ustaz Segah, bukan Habib Zain, bukan Abu Yahasan, tapi Allah bersama kita. Bukan Rasulullah, Allah bersama kita. Allah syahidi, Allah selalu menyaksikan kita. Masa kita disaksikan Allah Ta'ala dalam keadaan tidak benar, malu kita pada Allah. Berapa banyak para awliya itu, mereka itu mengangkat kepalanya ke atas langit aja malu. Kenapa? Karena merasa maksiat yang dilakukan telah banyak dan dia malu karenanya. Berapa banyak maksiat yang kita lakukan? Apa kita tidak malu pada Allah Ta'ala? Allah hadiri, Allah syahidi, Allah hadiri bersama kita Allah. Allah garibu minni, sangat dekat kepada kita. Enggak usah kita berteriak-teriak kalau mau doa, enggak usah. God kafani ilmu rabbi min su'ali. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga dengan keberadaannya kita di tempat yang mulia ini, untuk kita menimba ilmunya Nabi Muhammad SAW, semoga meningkat nilai ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Ta'ala, sehingga tidak tergoyahkan keimanan kita, baik oleh orang tua yang tidak punya ilmu, ataupun suami yang tidak punya ilmu, tidak tergoyahkan sama sekali keimanan kita, taat tetap kita laksanakan, maksiat tetap kita jauhi sampai akhir hayat nanti. Ala hadinnya wa likulli niyyatin shaliha wa la mana wa sarfun shaliha. Al-Fatihah. Ya Rabbana ta'rafna. Ustaz ngajar kelas berapa? Jam ketiga.